Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassar. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dimudahkan Allah Ta'ala berkumpul bersama di Masjid Al-Kahfi dalam rangka mengerjakan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis seputar hukum dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini Bapak Ibu dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang sangat memberatkan timbangan kita sekalian, menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Juga mudah-mudahan bisa menjadi wasilah yang dengannya nanti kita dikumpulkan Allah bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa adab maupun hisab. Amin. Ini kebalik, kadang-kadang kedengkel lima kanda, enak. Bisa masuk. Ini jadi dibuang. Emang naik sepeda motor lah. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam hari ini kita akan masuk ke hadis nomor 336. Oke, jadi kalau cetakan Arabnya nomor 336, kalau cetakan yang ada pada Bapak Ibu enggak tahu nomor pinten, Pak Yono. 441. Saya bacakan. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata laila. Sholat itu aku pernah sholat ma'a Rasulillah, bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata lailatin, pada suatu malam. Faqultu an yasarihi, maka saya berdiri di sebelah kiri Nabi. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu megang kepalaku, ya anak kecil kan umur 11 tahun, megang kepalaku, min warai, dari belakang, dari belakangku, faja'alani an yaminihi, kemudian beliau menjadikanku di sebelah kanannya. Muttafaqun alaih, ya. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Nah ini dalam riwayat lain Bapak Ibu itu sejajar. Makanya kondisi yang paling sahih, kondisi makmum dengan imam yang satu orang, kalau sama-sama laki-laki, maka sejajar. Kakinya itu begini, bukan ke belakang, enggak usah. Jadi sejajar. Kan malah ada yang di belakang jauh gitu kan. Jadi kalau dua orang itu sejajar, makmum di sebelah kanan, imam. Ya pokoknya makmum sebelah kanan imam, kemudian posisi kakinya sejajar. Dari Ibnu Abbas, saya ulangi lagi, radhiyallahu anhumah berkata, shalaitu, aku sholat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata lailah, pada suatu malam, faqumtu an yasarihi, maka saya berdiri di sebelah kiri beliau. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil bi ra'si, kepalaku, min wara'i, dari belakangku. Fa ja'alani an yaminihi, kemudian beliau menjadikanku di sebelah kanannya. Nah, ini sejajar, muttafaqun alaihi. Nah, ini dari sini sudah bisa dipahami Bapak Ibu bahwa posisinya sejajar ya. Cuma riwayatnya kurang detail. Nanti dalam riwayat yang lain itu lebih detail. Jadi sejajar gitu ya, sejajar. Oke, hadisnya sahih ya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian muternya itu diputar begini di belakang Nabi, bukan diputar di depannya, enggak. Ya biar makmum enggak di depan imam, jadi tetap muternya lewat belakang. Oke. Ini adalah Abdullah bin Abbas, Bapak Ibu ya, termasuk remaja sahabat ya, termasuk sahabat remaja yang dia itu sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan dan sangat sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Itu Abdullah bin Abbas. Nah, karena saking semangatnya menuntut ilmu, dia itu suatu malam menginap di rumah bibinya, yaitu Maimunah. Maimunah ini salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebetulan dia bibinya Abdullah bin Abbas. Kenapa kok memang Abdullah bin Abbas sengaja nginep? Untuk mengetahui, untuk melihat secara langsung gimana sih Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tahajud itu. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam, ini Abdullah bin Abbas bangun juga, Bapak Ibu. Bangun juga, kemudian ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ngerti, dia kan waktu itu umur 11 tahun sih. Bayangkan anak 11 tahun, Pak, itu semangatnya begitu. Bayangkan dengan anak peyang, kutu peyang, disbundi, ya. Jadi umur 11 tahun itu sudah dewasa gitu loh. Sudah dewasa. Sekarang umur 20 tahun sih kanak-kanak, Pak, sih main game aja gitu kan. Nah, karena Abdullah bin Abbas enggak ngerti, maka dia berdiri di samping kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam muter, karena yang utama posisi yang benar ketika makmumnya satu orang itu, ketika ia makmumnya satu orang, maka dia berada di sebelah kanan. Ye? Begitu Bapak Ibu. Nah, hadis ini menjadi dalil Bapak Ibu bahwa orang yang sholat sunnah boleh berimam kepada orang yang sholat wajib. Loh, kok bisa? Iya, karena sholat malam bagi Nabi kan wajib. Jadi di antara perkara-perkara khusus yang hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sholat malam. Itu bagi beliau hukumnya wajib. Ya. Contoh lainnya juga adalah menikah lebih dari 4 orang wanita. Ini juga khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya ada perkara-perkara yang khusus bagi Nabi tidak boleh diikuti oleh umatnya. Nah, di antara yang khusus bagi Nabi Bapak Ibu adalah sholat malam. Makanya di sini kita mengambil dalil bahwasanya orang yang sholat sunnah boleh berimam kepada orang yang sholat wajib. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Juga sebaliknya, andaikan ada orang sholat sunnah kemudian datang makmum ingin cari pahala jamaah, dia menjadikan yang sholat sunnah ini jadi imam, itu juga tidak menjadi masalah. Kemudian hadis ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa orang yang baligh, imam yang baligh itu sah menjadi makmum, menjadi imam. Jadi orang baligh itu sah kalau dijadikan imam oleh anak kecil meskipun sendirian, ya. Jadi jangan dikira karena belum baligh kemudian enggak dianggap ibadahnya, enggak, itu tetap jamaah gitu. Nah, kemudian sesuai dengan hadis tadi Bapak Ibu, yang paling afdal makmum itu kalau sendirian itu duduk di samping kanan imam sejajar. Loh, kalau dua gimana, sebelah kanan enggak apa-apa, tiga juga enggak apa-apa, tapi yang paling afdal kalau lebih dari satu maka di belakang imam. Kemudian hadis ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa gerakan dalam sholat, kalau memang itu bagian dari sholat maka tidak membatalkan sholat. Karena kan Abdullah bin Abbas ini diputar sama Nabi, kan otomatis gerak. Nabi juga bergerak kan? Ya begitu, jadi putar, diputar dari belakang. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan sholat malam bagi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada ya, ipar beliau itu namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini bermimpi Bapak Ibu, dia bermimpi. Jadi kan biasanya kan para sahabat itu kan bermimpi ya. Kemudian diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpinya itu, terus Nabi mau menakbir ya, menafsirkan mimpinya. Ini sering terjadi setelah sholat subuh. Nah, Abdullah bin Umar berkata, kalau kamu ini orang baik, pasti kamu juga bermimpi seperti mereka. Gitu. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jika engkau melihat aku ini orang yang baik, tolong aku dikasih mimpi. Hanya bermimpi Pak. Dia tuh diajak dua malaikat mendatangi neraka. Jadi katanya neraka itu kayak sumur begitu, ya hadisnya sahih. Neraka itu kayak sumur, kemudian ada dua tiangnya yang biasa untuk tempat nimba itu, ya. Terus di dalam itu neraka gitu loh, dan sangat menakutkan. Dia ketakutan dalam mimpi itu, ya Abdullah bin Umar. Tapi malaikat tadi bilang tenang, ya tenang. Kamu insya Allah tidak akan masuk ke sana, kamu orang baik. Cuma satu tok, gitu. Kamu tidak sholat malam. Itu dalam mimpinya. Terus cerita kepada Hafsah, ya. Hafsah cerita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Abdallahi Rajulun Salih. Abdullah bin Umar ini Bapak Ibu ya, kata Nabi itu laki-laki saleh. Laula annahu lam yatruk qiyamal lail, andaikan dia tidak meninggalkan qiyamul lail. Jadi dia itu saleh, cuma sayang kok enggak salat malam gitu aja. Makanya ini menunjukkan bahwa ciri khas orang-orang saleh itu adalah salat malam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian mengerjakan qiyamul lail, fa innahu da'us salihin min qablikum, karena dia ciri khas orang-orang soleh sebelum kalian. Dan ketika Allah Ta'ala berbicara tentang surga, Bapak Ibu, tentang orang-orang yang sekarang, ya, ketika di surga itu mereka bernikmat-nikmat dengan kenikmatan surga, Allah mengatakan alasan kenapa orang ini kok bernikmat-nikmat di surga. Rupanya karena dahulu mereka, kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, dalam surat Adz-Dzariyat. Kanu qalilan, mereka dulu ketika hidup di dunia sedikit, minal laili ma yahja'un, tidur pada waktu malamnya, bayangkan. Jadi pada waktu malam itu tidurnya sedikit, Pak. Salat malam, wabil ashari hum yastaghfirun, baru ketika datang waktu sahur itu berhenti mereka salatnya. Waktu sahur itu khusus untuk beristighfar. Berapa? Beristighfar. Kemudian hadis ini, Bapak Ibu, menunjukkan bahwa kita itu boleh mengerjakan sholat malam berjamaah selain Ramadan, ya, selama tidak dijadikan sebagai kegiatan rutin. Kalau misalkan Masjid Al-Kahfi bikin tiap malam Jumat, itu selain Ramadan, ya, sholat malam berjamaah itu bisa bid'ah, gitu. Itu bisa bid'ah kalau dirutinkan. Tapi kalau misalkan tidak rutin sekali-sekali, mungkin karena ada remas untuk menambah iman, mengajari mereka sholat malam, ya tidak apa-apa. Ya mungkin berapa bulan sekali, tapi jangan dianggap sebagai, jangan dibuat kegiatan rutin. Karena rutin itu tidak boleh, Pak. Sholat duha juga seperti itu. Kalau mungkin berjamaah di anak-anak TK, di anak-anak SD, ngajari mereka caranya sholat duha, cek ngerti sekali-sekali tidak menjadi masalah. Tapi kalau dibuat rutin setiap Ahad pagi, itu bisa bid'ah itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah melakukan. Nah, orang yang tidak pernah ngaji, Pak, lu itu yang sholat duha masa tidak oleh gitu. Kan mendingin timbangannya nang warkop. Nah, ilmu timbangannya. Ya. Jadi agama itu adalah qala Allah qala Rasul. Nggih, ini hadis Abdullah bin Abbas, Bapak Ibu. Hadis berikutnya ini tentang kriteria sholat berjamaah itu gimana? Maksudnya laki-laki di mana, anak-anak di mana, perempuan di mana, ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, faqumtu ana, maka aku berdiri, wa yatimun, dan anak yatim, khalfahu, di belakang Nabi. Kata Anas, maka aku dan anak yatim itu berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ummu Sulaimin khalfana, dan ummu Sulaim itu di belakang kami. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Saya ulangi, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, shalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, faqumtu ana wa yatimun khalfahu, maka aku dan anak yatim itu salat di belakang Nabi, bukan di samping kanan karena lebih dari satu, gitu kan. Wa ummu Sulaimin khalfana, dan ummu Sulaim ada di belakang kami. Ya. Yatim itu apa sih? Yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa duna bulugh, ya. Yang bapaknya meninggal ketika dia belum balik itu yatim. Berarti kalau sudah balik enggak yatim lagi Bapak Ibu. Nggih. Nah, anak yatim yang sholat bersama Nabi di samping Anas itu namanya Dhamirah bin Abi Dhamrah. Dia itu budak yang kemudian dimerdekakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ummu Sulaim ini ibunya Anas, Bapak Ibu nggih. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Nama aslinya itu banyak, ada yang mengatakan Sahla, ada yang mengatakan Romila, ada yang mengatakan Rumaiso, ada yang mengatakan Humaiso ya. Tapi yang paling terkenal itu namanya Rumaiso, itu Ummu Sulaim. Nah, hadis ini ada ceritanya Bapak Ibu. Ini juga menjadi dalil bahwa sholat sunnah itu boleh berjamaah selama bukan dijadikan sebagai rutinitas. Kalau rutin tiap Senin, tiap pagi, tiap anu itu tidak boleh. Karena tidak ada perintah sholat sunnah dengan berjamaah kecuali sholat terawih pas Ramadan, kecuali sholat istisqa, sholat gerhana, dan sholat dua hari raya. Nah, yang muslim itu enggak ada tuntunan berjamaah. Cuma kalau sekali-sekali pas kebetulan bukan rutinitas, maka enggak menjadi masalah. Nah, Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik, Bapak Ibu, dia ini bikin makanan. Bikin makanan, kemudian undang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Ya. Nah, Ummu Sulaim ini masih ada hubungan famili dengan Nabi, Bapak Ibu. Ya, makanya sering Nabi itu main-main ke rumah Ummu Sulaim. Sampai pernah Nabi itu tidur, kan kondisinya panas berkeringat. Itu keringatnya sama Ummu Sulaim itu diambilkan kanibu, Bapak Ibu. Tahu kanibu ini? Ya semacam itulah, tapi zaman dulu enggak ada kanibu. Pokoknya ngambillah, diperes, dimasukkan dalam kayak guci kecil gitu, itu dijadikan sebagai parfum. Karena keringat Nabi itu sangat wangi. Nggih, itu salah satu kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada waktu ini Ummu Sulaim itu bikin makanan, terus undang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang. Ya, Nabi datang ke rumahnya Ummu Sulaim. Ketika mereka selesai makan, Nabi berkata, ayo sholat yuk mbak aku, gitu kan. Sholat apa ya? Sholat sunnah, gak tahu, mungkin sholat duha kan, siang-siang ya, pagi-pagi gitu kan. Maka Anas dengan anak yatim yang ada di rumah itu berbaris di belakang Nabi SAW, kemudian Ummu Sulaim di belakang mereka. Nah, berarti inilah posisi salat berjamaah yang paling afdol. Imam, kemudian jamaah laki-laki, kemudian anak-anak kecil, kemudian perempuan. Ya. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwa anak kecil yang belum baligh, sama seperti Anas ya, belum baligh, kalau dia salat berjamaah di shaf itu sah gitu loh. Nah, kemudian menunjukkan pula bahwa yang paling utama bagi makmum ya, posisinya ketika lebih dari satu adalah di belakang imam. Kemudian tempatnya wanita itu di belakang laki-laki kalau dia sendirian ya, kalau dia sendirian ataupun berjamaah pun dia di belakang laki-laki. Nah, memang urut-urutannya Bapak Ibu, imam, jamaah laki-laki, anak kecil, kemudian wanita. Tapi kalau itu membuat anak kecil rame, ya, maka disiasati, tidak harus mereka di tengah, gitu loh. Mereka diapit orang dewasa, ya tidak menjadi masalah, karena biar tidak rame. Karena namanya anak-anak kecil, kadang takbir itu diem. Tapi pas-pas pas sebelum takbir ya, takbir ikhram diam. Setelah imam mulai baca, rame gara-gara dewa jawil-jawilan, yang ngomong mau cross karep dhewe jenenge anak kecil. Nah makanya ini kewajiban takmir bagaimana agar mereka diam. Atau mungkin dibuat begini, ayo engko sing salat tenang tak kei apa? Tak kei apa itu coklat yang minty itu apa? Halo? Silver queen, ya silver queen. Iya, itu dikasih permen ya seneng arek-arek ya. Gitu. Ya, hadis ini Bapak Ibu menunjukkan yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sholat sunnah berjamaah itu boleh selama tidak dijadikan sebagai kegiatan rutin. Loh, nah nanti kenapa nanggung nunggu ngajak sholat untuk ngajari biar ngerti orang itu ya. Ya sama seperti Nabi itu kan kalau sholat kan di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena biar orang-orang melihat bagaimana tata cara sholat Nabi. Sehingga setelah sholat di tempat yang tinggi itu orang semua pada lihat Nabi mengatakan sholu kama ru'aitumuni usholli, kerjakan sholat sebagaimana kalian melihatku mengerjakan sholat. Hadis ini Bapak Ibu juga menunjukkan ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Ya diundang datang beliau meskipun makanannya sederhana, meskipun rumahnya biasa gitu ya. Juga menunjukkan kelemah lembutan beliau ya, kepada baik yang dewasa, baik yang kecil. Kemudian hadis ini juga menunjukkan anjuran mendatangi undangan ya, mendatangi undangan selama di undangan itu nggak ada kemungkaran dan kita belum ada undangan sebelum itu maka ini kita sangat dianjurkan. Tapi kalau undangannya undangan walimah maka wajib mendatangi Bapak Ibu. Kalau undangan walimah itu wajib, selain walimah itu hukumnya sunnah. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan hadis berikutnya, Bapak Ibu, monggo. Nggih, ya, monggo. Itu pertanyaannya. Nggih. Ya. Ini Abah Yono bertanya, "Loh, ini berarti kan soft laki-laki dan perempuan kan tidak ada tabirnya. Nah, ini kan masih keluarga masalahnya, masih keluarga. Nah, panjenengan lo, ngimami anak bujung atau anak tabiri, ye? Nah, tetapi kalau itu orang lain kayak masjid ya harus ada hijabnya. Jadi tabirnya itu ya setinggi orang. Bapak Ibu ada di beberapa masjid itu tabirnya mas setengah meter. Sehingga kalau jamaah nolnya mengguri ketok sopawai itu gitu kan ya mestinya itu tabir itu tinggi, hijab ya itu tinggi, ada yang transparan kayak selambu, nah itu podoai yang penting ya yang permanen lah, yang pokoknya yang kain tidak apa-apa, yang penting nutupi dan tinggi misalnya begitu. Jadi ini karena keluarga masih ya, yeah? Masih keluarga. Ya, mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo silakan. Monggo Bu. Nggih. Apa? Nggih. Sing kelas ta Bu jenengan itu kok enggak ada mikrofonnya ta? Ya. Ya, imamnya semua wanita itu imamnya. Imamnya wanita. Maksudnya, oh iya, nggih. Maksudnya imam wanita itu di mana posisinya gitu ta? Ya. Kalau imamnya itu karo semuanya wanita gitu, ya. Untuk imamnya wanita itu tidak maju seperti laki-laki, tapi maju dikit, hanya tumitnya yang maju. Ya, tumitnya yang maju. Ya, jadi tumitnya itu maju ya paling ya Kalau ini makmum ya, ini jempolnya makmum, ini tumitnya maju ke depan begini. Okay. Jadi cuma maju, enggak maju panjang kayak laki-laki gitu, enggak. Dalam? Belum, enggak. Majunya dikit kok, majunya cuma sekadar kaki. Okay. Itu kalau perempuan dan imamnya perempuan. Okay. Ada lagi bu, sambut. Pakai mikrofon lah, canggih ngono, kan? Dengar ya. Enggak biyen-biyen. Bu, ada yang bertanya, Mbak? Kalau wali mansunatan, dalam? Kanan, kita. Kalau wali mahidanan juga wajib. Ada tak wali mahidan itu? Dari dulu wali mah itu urus tok. Kadang-kadang kan gaya KBKB dibuat waliman cek aki senteko aki amplop ngono paling gak ada walimatul khitan untuk dikit-dikit walima, kalau dikit-dikit walima iya. Jadi kalau walimatul khitan, khitan itu gak ada. Sunahnya khitan itu kapan sih? Sunahnya khitan itu kan bareng ketika mencukur rambut, ketika akikah kan. Ya enggak tahu, kalau di daerah saya itu ya khitan-khitan gitu aja. Enggak usah nang zaman sekarang bu, kok cek rame nih kaya pemanten ngono. Nggih. Nah itu enggak tambah tenteke waktu, tenteke duit ta gitu loh. Ya mungkin enggak menjadi masalah tapi kan ya terlalu berlebihan. Intinya walimatul khitan itu enggak ada. Yang ada itu walimatul urs, yaitu ketika Abdurrahman bin Auf menikah kan enggak cerita-cerita ke Nabi, ke ujung-ujung dia itu ada kuning-kuning di tubuhnya bekas minyak wangi. Nabi bertanya, apa ini? Oh ya Nabi, saya barusan menikah dengan wanita Ansor dengan mahar emas sebesar biji kurma. Baru Nabi SAW mengatakan aulim walau bisyatin, buat tawalima meskipun dengan satu ekor kambing. Untuk walimatul urus aja lo enggak wajib. Yang wajib itu pak wali, dua orang saksi, mas kawin, itu yang wajib. Nggih. Ya, terus negara surat nikah itu sah dalam Islam gitu loh. Jadi harus ada wali, kemudian dua orang saksi laki-laki, kemudian mas kawin, mahar, dan mahar ini pun itu dicicil boleh. Pada saat akad nikah enggak disebutkan itu boleh gitu loh. Loh, iya tangge nanti yang jenengan lo dia belajar toharo durung masalah nikah tapi sik suwi poso wae durung ini kan. Iki nggih. Tata cara salat iki nggih. Ini kan kalau kalau ini tuh jilid 2. Nanti masalah nikah, hulu, talak, aib-aib dalam pernikahan itu jilid 4 saya. Coba jenengan lihat di daftar isinya itu. Wah, sik suwi. Nggih. Yeah. Iki ge tohar wae gak mari-mari. Dilangkai. Engko malah rebut fikih nikah kudune gak tepat. Nggih. Yeah. Nggih yeah, jelas nggih Ibu-ibu nggih. Nggih. Sekarang hadis berikutnya wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, bukan Abu Bakar ya, bukan ini Abu Bakrah. Ada Abu Bakar itu khalifah pertama setelah Nabi, ini Abu Bakrah. Bakrah itu kerean, tahu kerean nggih? Buat nimba itu loh, ya, besi itu tuh Bakrah. Nah, kenapa dia disebut Abu Bakrah? Karena ketika Nabi SAW ngepung benteng Romawi, kan dia budak Abu Bakrah ini. Dia itu dari atas benteng turun pakai kerean ke bawah kemudian masuk Islam. Makanya dipanggil Nabi Abu Bakrah. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, annahu intaha ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwa Abu Bakrah intaha ila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un, dan Nabi saat itu rukuk. Nggih. Jadi ceritanya dene makmum masbuk gitu loh Bapak Ibu, nggih. Dan pintu Masjid Nabawi waktu itu cuma di belakang pintunya. Faraka'a qabla an yasila ila shaffi. Maka dia langsung rukuk. Jadi rukuknya itu takbiratul ihram dulu tetap, nggih. Salat tanpa takbiratul ihram iki mboten sah. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar takbir rukuk. Kalau Allahu Akbar langsung rukuk nggih mboten sah. Karena takbiratul ihram itu hukumnya rukun. Nah, faraka'a maka dia rukuk qabla an yasila ila shaffi, sebelum sampai ke shaff. Jadi di pintu situ langsung takbir, langsung rukuk. Baru dalam kondisi rukuk itu berjalan ke shaff, tek tek tek tek gitu. Nggih. Jadi rukuknya itu berjalan. Nah, selesai sholat fadzakara lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dia cerita Nabi tadi situ begini. Kenapa cerita? Karena sahabat itu kan orang yang paling semangat pahala kan. Khawatirnya engkau dalam benda sawah kok melaku-melaku begitu gitu kan, bertanya. Fadzakara lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi tadi. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ada yang wala ta'ud, ada yang wala ta'du, ya. Wala ta'du, ada dua riwayat. Zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan kepadamu kesungguhan. Wala ta'ud, dan jangan diulang. Nah itu yang wala ta'ud dari kata ada ya'udu, mengulang. Kalau dari kata ada ya'du, itu jangan berlari. Karena kemungkinan dia itu ketika rukuk habis begini. Nah itu kan lari. Nah kata Nabi, wala ta'du, dalam riwayat yang lain itu jangan berlari. Ini rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Wa zada Abu Dawud fihi, dan Abu Dawud menambahkan. Ini kan Al-Bukhari meriwayatkan, Abu Dawud juga meriwayatkan. Cuman dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan. Faraka'a duna shaffi, maka dia rukuk sebelum sampai shaff. Jadi kan di pintu itu rukuk dia. Tsumma masya ila shaffi, kemudian dia berjalan menuju shaff. Nah, pelajaran yang diambil Bapak Ibu dari hadis ini, ya. Bisa ini. Ya, jadi siapapun yang mendapati imam dalam kondisi rukuk dan dia menangi rukuk, maka terhitung satu rokaat. Dan seandainya kejadiannya itu persis sama seperti Abu Bakar, maka sah. Jadi misalkan dia di pintu situ, cuma kalau pintunya apa, iya kalau pintunya belakang kan tinggal lurus gitu aja jalannya. Tapi pintunya di sana langsung bengkok jalannya. Ya, jadi Abu Bakar ini ceritanya dia itu rukuk di pintu sebelum shaf, baru sambil rukuk itu berjalan menuju shaf. Ya, jadi intinya siapapun yang sempat rukuk sama imam, maka terhitung satu rokaat. Ya, caranya takbiratul ihram dulu Allahu Akbar, kemudian takbir rukuk. Ketika rukuk sempat baca subhana rabbiyal azim 3 kali, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kalau di Allahu Akbar langsung imam sami Allahu liman hamidah, ya dia langsung rabbana walakal hamdu tidak terhitung satu rakaat. Pelajaran kedua, berjalan sedikit, maksudnya berjalan pelan, tidak banyak di dalam sholat itu tidak menjadi masalah. Ya kayak seperti misalnya di depan itu makmumnya itu mungkin kentut ya hadas, terus yang di belakang maju, ya. Atau mungkin dia sholat sunnah, kemudian orang di depannya pergi kan tidak ada sutro, dia maju ke depan untuk mendekat ke tembok dijadikan sutro, itu tidak menjadi masalah. Hadits ini menunjukkan bahwa rakaat kedua Bapak Ibu itu kita dapat atau didapat makmum bukan ketika kita menangi Fatihah, tidak, ya. Jadi ketika kita sholat berjamaah kemudian kita sempat rukuk bersama imam, itu berarti terhitung satu rakaat dan kewajiban baca Al-Fatihah menjadi gugur. Cuma ya juga sering-sering. Makanya hadis seperti ini jangan diajarkan kepada anak kecil. Ditemuo ngomong main ngomong di kancane seret barang takbir Allahu Akbar gitu, takbir gitu ya. Nggih. Kemudian sesuai dengan riwayat wala ta'du yang artinya jangan berlari, ini berarti Nabi SAW melarang Abu Bakar untuk lari dalam sholat. Kenapa? Karena lari terburu-buru itu kan menyalahi kekhusyuan, ya, menyalahi kekhusyuan. Nah, nanti pada hadis yang setelah ini itu Nabi mengatakan, ya. Jadi hadis ketiga dari hadis kita, Nabi mengatakan idza sami'tumul iqamata, jika kalian mendengar qomat, ya. Jadi kita itu di rumah berangkat terus qomat. Kata Nabi famsyu ila sholati, maka berjalanlah menuju sholat, wa alaikumus sakinatu wal waqar, dan hendaknya kalian tenang, pelan, wala tusri'u, jangan buru-buru. Jadi ketika dengar qomat pelan melayu, tidak boleh. Mbak motor digas motor ya, wow gitu ya, jangan ya. Fama adraktum fasallu, kata Nabi, kalau kalian mengejar sholat, ya wis sholat toh. Wama fatakum fa'atimu, kalau terlambat ya sempurnakan. Gitu Bapak Ibu. Ya, insya Allah demikian, ini hadis terakhir kita untuk malam hari ini. Karena sudah isya, maka kita akhiri. Jazakumullah khairan. Subhanallah.